بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita kitab usul sunnah dari Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada perkataan Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. Pada pertemuan yang lalu tentunya kita telah mengetahui kelompok sesat Al-Khawarij dan keyakinannya terhadap Ahlul Kabair, para pelaku dosa besar. Mereka menghukuminya sebagai orang-orang yang kafir, dan tentu ini bertentangan dengan kelompok Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya dan dosa besar itu tidak berpengaruh sedikit pun bagi keimanannya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainahuma, berada di antara kedua kelompok sesat tersebut, meyakini bahwa ashabul kabirah, ashabul kabair, ahlul kabair di bawah dosa syirik, maka mereka adalah orang-orang yang berdosa, imannya turun disebabkan perbuatan dosa besar yang dilakukan, namun tidak mengeluarkannya dari dairatul Islam, tidak mengeluarkannya dari musammal iman. Dia tetap sebagai seorang mukmin, namun naqisul iman, seorang mukmin yang berkurang imannya. Bahkan ketika meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa besar tersebut, yakni di bawah dosa syirik, maka tahtal masyiah, تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan, langsung masuk ke dalam al-jannah. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, maka akan diadab terlebih dahulu, akan disiksa terlebih dahulu, dan akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kita telah mengetahui pula bahwa para pelaku dosa besar tidaklah dikafirkan sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wala nukaffiru bi syai'in minadh dhunub, wala nukaffiru bi syai'in minadh dhunub. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pula permasalahan penting terkait dengan permasalahan takfir. Yang bisa dikatakan permasalahan takfir ini merupakan fitnatul asr, fitnah yang menonjol di masa ini, fitnah yang muncul dan masyhur di masa ini, sikap bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan baik terhadap seorang muslim ataupun pemerintah kaum muslimin benar-benar menonjol di tengah-tengah kaum muslimin. Maka di antara kaidah terpenting dalam permasalahan al-iman wal-kufur adalah bahwa tidaklah setiap orang yang melakukan dosa besar maka kemudian dihukumi sebagai orang yang kafir. Tidaklah seorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar kemudian dihukumi kafir, kecuali jika dia menghalalkan dosa besar tersebut. Kecuali jika dia menghalalkan dosa besar tersebut. Seorang yang melakukan dosa besar, anggaplah dosa besar yang dimaksud di sini adalah minum khamr, maka tidak kafir dengan dia minum khamr tersebut. Apabila dia sebagai seorang muwahhid yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dia minum khamr telah terjatuh dalam dosa yang besar namun tidak mengeluarkannya dari musammal iman. Dia tetap sebagai seorang mukmin namun naqisul iman, imannya berkurang. Kecuali jika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adanya al-istihlal menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah i'tiqadiyan bukan amalian, dalam bentuk keyakinan bukan dalam bentuk dalam bentuk keyakinan bukan dalam bentuk amalan, maka orang yang meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka barulah dihukumi dengan hukuman kafir. Karena ada unsur menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi inilah di antara syubhat ahlu takfir sehingga mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar amalian dalam bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan, maka langsung difonis berarti dia menghalalkannya sehingga dihukumi sebagai seorang yang kafir. Para ulama di antaranya di masa ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah benar-benar mengingatkan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperhatikan adanya istilah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran yang lainnya. Artinya melakukan kufur amali, melakukan perbuatan kufur amali dalam bentuk perbuatan, tetapi dalam bentuk keyakinan maka yang demikian ini tidak dilakukan oleh seseorang sehingga tidak bisa dihukumi dengan kafir. InsyaAllah pembahasan ini akan terus kita lanjutkan ketika kita memasuki poin yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس وأما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل إليه وجب عليه فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الإمام الحميدي رحمه الله berkata ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكفر بشيء من الذنوب dan kami ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan bisyai'in dengan sesuatu minad dzunub dari dosa-dosa. Sebelumnya kita sedikit telah membahas permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan para pelaku dosa besar, bahwa prinsip ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah syirik. Dan di antara ucapan para ulama dalam permasalahan ini adalah ucapan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Zamanin di dalam kitabnya Usul Sunnah dari Zuhair bin Abbad qala kullu man adraktu min al-masyayikh Malik بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووقيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولو أنه ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدئ. Kata Zuhair bin Abbad, semua yang aku jumpai dari para masyayikh, mereka adalah Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Isa bin Yunus, Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, dan selain mereka, semuanya tidak mengkafirkan seseorang bidzambin karena dosa besar. ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة, dan mereka tidak bersaksi, tidak memvonis seorang pun bahwa dia masuk ke dalam al-jannah. Wa illam ya'sillah, walaupun dia tidak pernah atau tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak memastikan seseorang masuk ke dalam al-jannah, dia termasuk dari ahlul jannah, walaupun tidak melakukan kemaksiatan, kecuali orang-orang yang terdapat dalil, terdapat nas sebagai penduduk al-jannah. Adapun orang-orang yang tidak terdapat padanya nas, di antaranya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia termasuk dari ahlul jannah, maka tidak menyatakan secara pasti bahwa dia penduduk al-jannah. Akan tetapi keyakinan ahlus sunnah yaitu berharap semoga dia termasuk dari ahlul jannah. Wala annahu fil nar wa in amila al-kaba'ir, dan juga tidak memvonis seseorang sebagai penduduk an-nar wa in amila al-kaba'ir, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar selain dosa syirik. Mengapa? Karena seseorang tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sehingga masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwalian ataukah tidak. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memvonis orang tertentu sebagai penduduk an-nar, sebagai penghuni neraka, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Wa man khalafa hadza, dan barang siapa yang menyelisih ini, fahuwa indahum mubtadi, maka dia menurut para ulama, para imam yang namanya disebutkan tadi, adalah seorang mubtadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara permasalahan yang penting pula yang sepatutnya kita semua mengetahui terkait dengan permasalahan takfir ini adalah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Para ulama menjelaskan bahwa seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada rinciannya. Ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik, namun dia terseret oleh hawa nafsunya atau karena terpaksa dan tidak menghalalkan sesungguhnya dalam keyakinannya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk sebagai seorang yang kafir. Yang dikatakan sebagai seorang kafir adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, na'am, dalam kondisi istihlalan, menghalalkan itu semua, atau meyakini bahwa hukum selain Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih sempurna dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia difonis sebagai seorang yang kafir. Akan tetapi hal yang sedang kita bahas ini tetap berlaku kaidah yang sebelumnya telah kita pelajari terkait dengan takfir muayyan, pengkafiran terhadap orang secara tertentu, fulan atau fulan. Maka haruslah ditegakkan iqamatul hujjah, ditegakkan nasihat kepadanya, ditegakkan bimbingan kepadanya, hingga benar-benar tampak jelas apakah dia benar-benar berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut istihlalan, menghalalkan yang demikian itu ataukah tidak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Kekafiran itu terjadi apabila seseorang meninggalkan lima perkara, lima hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu hadis bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga itaiz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji di Makkah al-Mukarramah. Fa amma thalathun minha, adapun tiga darinya, fala yunadharu ta'rifuha, maka tidaklah dimaafkan orang yang meninggalkannya, yaitu man lam yatashahhad, seorang yang tidak bertasyahud, seorang yang tidak bersyahadat, seorang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak bisa dimaafkan karena meninggalkan pengucapan dua kalimat syahadat tersebut. Walam yusolli, yang kedua adalah orang yang tidak sholat. Yang ketiga walam yasum, dan orang yang tidak puasa. Li'annahu la yuakharu syai'un min hadha an waktihi, karena na'am li'annahu la yuakharu syai'un min hadha an waktihi, karena hal ini semua tidak bisa ditunda dari waktunya. Bersyahadat, bersaksi sebagai kesaksian Islam, kemudian sholat, kemudian puasa, masing-masing ada waktunya, tidak bisa diakhirkan. Wala yujzi'u man qadahu ba'da tafridihi, dan tidak sah seorang yang menggantinya setelah dia lalai darinya. Amidan an waktihi, ia lalai karena sengaja dan meninggalkan, telah keluar dari waktunya. Fa amma zakatu, adapun zakat, famata ma addaha ajza'at anhu, adapun zakat, maka walaupun dia telah menundanya, akan tetapi kapan saja dia menunaikan zakat tersebut, maka mencukupi baginya. Wa kana athiman fil habsi, akan tetapi dia berdosa karena menahan zakat tersebut dari waktu dikeluarkannya. Wa ammal hajju, kita baca dulu. Adapun haji, faman wajaba alaihi, maka barang siapa yang wajib atasnya untuk menunaikan ibadah haji, wa wajada sabila ilaihi, dan dia mempunyai mendapatkan jalan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Artinya ada kemampuan untuk menunaikannya. Wajib alaihi, wajib bagi dia untuk mengerjakan ibadah haji itu. Wala yajibu alaihi fi amihi dzalika, dan tidaklah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji tersebut di tahun itu, di tahun yang dia mampu itu. Hatta la yakuna lahu minhu buddun, hingga benar-benar mau tidak mau dia harus mengerjakannya di tahun itu. Maka tidak mengapa dia mengerjakan di tahun itu, dan itulah yang lebih baik. Mata addahu kana muaddiyan, kapan saja dia menunaikan ibadah hajinya, maka terhitung dia telah menunaikan ibadah haji tersebut. Walam yakun athiman fi ta'khirihi, dan dia tidak berdosa karena mengakhirkannya. Idza addahu, jika kemudian dia menunaikannya. Kama kana athiman fi zakah, sebagaimana dia berdosa, sebagaimana seorang yang menunda zakat dia mendapatkan dosa. Karena zakat hakun li muslimina masakin, karena zakat adalah hak kaum muslimin yang miskin-miskin. Habasahu alaihim, yang dia menahan zakat tersebut untuk mereka. Fakana athiman, maka dia pun berdosa. Hatta wasala ilaihim, hingga hak kaum muslimin yang miskin tadi, yaitu zakat, benar-benar sampai kepada mereka. Wa ammal hajju, adapun haji. Fakana fima bainahu wa baina rabbihi, maka ibadah haji itu urusannya antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza addahu faqad adda, jika dia menunaikan ibadah haji tersebut, maka berarti dia telah menunaikannya. Wa in huwa mata, dan jika dia meninggal dunia. Wa huwa wajidun mustati'un, dan dia dalam keadaan sebagai seorang yang mampu untuk menunaikannya. Walam yahujja, dan dia tidak menunaikan ibadah haji. Sa'ala raj'ata ila dunya ayyahujja, maka di hari kiamat dia akan memohon kepada Allah agar dikembalikan di dunia dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji. Wa yajibu li ahlihi ayyahujju anhu, dan wajib bagi keluarganya untuk menghajikannya. Wa narju ayyakuna dhalika muaddiyan anhu, kami berharap bahwa apa yang ditunaikan oleh keluarganya itu telah sebagai bentuk menunaikan hajinya. Kama law kana alaihi dainun faqudiya anhu ba'da mautihi, sebagaimana jika dia mempunyai hutang kemudian dibayarkan hutang itu kemudian dibayarkan hutangnya setelah dia meninggal dunia, maka hutang itu terhitung telah tertebus darinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita terkait permasalahan takfir, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah mengkafirkan seseorang karena dosa besar. Kemudian beliau melanjutkan bahwa seseorang bisa dikafirkan ketika meninggalkan 5 dari rukun Islam, meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, meninggalkan sholat. Yang ketiga, meninggalkan zakat. Yang keempat, meninggalkan shaum Ramadan. Dan yang kelima, meninggalkan haji. Kemudian beliau merinci permasalahan-permasalahan tadi. Yang menarik bagi kita di sini adalah pendapat Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, yang sesungguhnya pendapat ini merupakan pendapat beliau, dan sebahagian dari pendapat beliau terdapat padanya ittifaqul ulama dan sebagian yang lain terdapat perbedaan di antara para ulama, terdapat khilaf di antara para ulama. Permasalahan yang para ulama ittifaq bersepakat, apabila ditinggalkan maka menjadikan seseorang itu kafir, yaitu rukun Islam yang pertama. Apabila seseorang tidak bersyahadat maka dihukumi dia masih sebagai seorang yang kafir. Semuanya sepakat. Orang yang kafir non muslim belum bisa dikatakan sebagai muslim hingga mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga siapapun yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dari orang-orang non muslim, maka belum memasukkannya ke dalam Islam dan dia tetap berada dalam dairatul kufur. Para ulama sepakat dalam permasalahan ini. Adapun permasalahan yang lainnya, permasalahan sholat, permasalahan puasa dan permasalahan zakat serta permasalahan haji, maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Letak khilafnya di mana? Letak perbedaannya yang nampak kuat perbedaan itu apabila meninggalkan salah satu dari empat rukun tersebut kasalan wa dahawunan, karena malas. Karena malas akhirnya meninggalkan salah satu dari empat rukun Islam tersebut, atau tahawunan, meremehkan, menggampangkan, menganggap bahwa itu adalah masalah yang mudah, maka di sini para ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat apakah dia kafir ataukah tidak. Sedangkan man tarakaha au taraka ahadaha jahidan al-wujuba wal fardhiyah mustakbiran an dhalika, adapun orang yang meninggalkannya, meninggalkan salah satu dari empat rukun Islam tadi. Empat rukun Islam, karena yang pertama masalah syahadat sudah muttafaq alaih, sepakat para ulama, yang meninggalkannya tetap berada di atas kekafiran. Adapun empat yang lainnya, apabila meninggalkannya karena malas atau karena meremehkannya, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Insyaallah nanti akan lebih dirinci. Sedangkan yang meninggalkannya karena mengingkarinya, karena menentang, tidak mau sholat, karena menentang, tidak meyakini wajibnya sholat, atau tidak mau puasa Ramadan karena meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Demikian pula zakat, demikian haji, tidak mengerjakannya karena kesombongannya, karena mengatakan bahwa ini semua tidak wajib, bukan kewajiban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila sudah dilakukan upaya nasihat kepadanya namun hal itu tidak bermanfaat baginya, maka para ulama sepakat bahwa dia kafir. Kafir ketika jahidan, ketika menentang kewajiban daripada salah satu dari empat rukun Islam, sholat, puasa, zakat dan haji. Ini di antaranya adalah pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Rajab rahimahullahu taala dan yang lainnya. Baik, kalau begitu bagaimana seorang yang meninggalkan sholat? Bagaimana seorang yang meninggalkan sholat? Apakah kafir ataukah tidak? Maka jawabannya seperti tadi. Apabila meninggalkan sholat tahawunan au takasulan, karena menggampangkan, bermudah-mudahan terhadap masalah sholat, atau karena malas, maka para ulama berbeda pendapat apakah dia kafir ataukah tidak. Sebagian ulama menyatakan kafir, sebagian yang lainnya mengatakan tidak kafir. Nah, adapun yang meninggalkannya secara jahidan, menentang kewajiban tersebut, maka hukumnya adalah kafir. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni berkata tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat, la khilafa baina ahli al-ilmi fi kufri man tarakaha jahidan liwujudiha. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilm, di antara para ulama, tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan sholat jahidan liwujudiha, meninggalkan karena memang menentang kewajiban sholat itu, tidak meyakini sholat itu wajib baginya. Maka tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm tentang kafirnya dia. Idza kana mimman la yajhalu mithluhu dzalika. Jika di sini ada keterangan lebih lanjut dari Imam Ibnu Qudamah, jika dia termasuk seorang yang mengerti, yang paham betul tentang permasalahan sholat, dalilnya tahu, kemudian baik ayatnya ataupun hadisnya, bukan masalah yang rumit bagi dia, bahkan sudah jelas, tapi dia ingkari, maka yang seperti ini tidak ada khilaf tentang kafirnya orang tersebut. Thumma qala fa in kana mimman la ya'riful wujuba, maka jika dia sebagai orang yang tidak mengerti hukum wajib, tidak mengerti bahwa sholat itu wajib, ka hadithil Islam, seperti seorang yang baru masuk Islam, orang baru masuk Islam belum mendalam pengetahuannya tentang permasalahan sholat, dia tidak memahami betul bahwa sholat adalah kewajiban yang Allah wajibkan, bahkan salah satu dari rukun Islam, lalu dia ingkari kewajiban sholat lima waktu tersebut, maka ini termasuk yang mendapatkan udzur karena dia baru masuk Islam, tidak kemudian difonis kafir. Wan nasyi bi ghairi daril Islam. Demikian pula seorang yang hidupnya, yang tumbuh dan berkembang di negara non-muslim, yang pengetahuan tentang Islam secara khusus tentang sholat belum cukup, kemudian dia mengingkari kewajiban sholat, maka tidak kemudian dikafirkan. Au badiyatin ba'idatin 'anil amsar wa ahli al-'ilm, atau seorang yang hidup di perkampungan Badui yang sangat terpencil, di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh dari kota, jauh dari ahlul ilm, maka yang seperti ini lam yuhkam bikufrihi, tidak kemudian difonis kafir. Wa 'urifa dzalika wa tuthbatu lahu adillatu wujubiha. Orang-orang yang seperti ini dipahamkan, dijelaskan kepadanya bahwa sholat itu wajib, sholat lima waktu wajib. Disampaikan dasar-dasarnya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya sholat tersebut. Fa in jahadaha ba'da dzalika kafar. Maka jika kemudian dia tetap mengingkarinya, mengatakan bahwa sholat tidak wajib, maka saat itulah dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibn Qudamah melanjutkan, wa amma idza kana al-jahilu laha nashi'an fil amsar. Adapun jika seorang yang mengingkari kewajiban sholat tersebut tumbuh dan berkembang di kota yang di situ banyak ahlul ilm, fa innahu yakfuru bi mujarradi jahdiha, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir semata dengan dia mengingkarinya, karena dimungkinkan dengan kemungkinan yang kuat bahwa ilmu telah sampai kepadanya. Hidup di tengah-tengah ahlul ilm yang tidak ada uzur lagi baginya. Wa kadzalikal hukmu fi mabani al-islam kulliha. Demikian pula hukum terkait dengan pondasi-pondasi Islam semuanya, selain sholat, zakat, az-zakatu was-siyamu wal-hajj, li'annaha mabani al-islam. Zakat, puasa dan haji, karena semuanya itu adalah pondasi-pondasi Islam. Wa adillatu wujubiha la takadu takhfa, dan dalil-dalil tentang wajibnya itu semua la takadu takhfa, tidak tersembunyi lagi. Idza ifkal al-kitab was sunnah mashhunain bi adillatiha, karena al-kitab was sunnah mashhunain bi adillatiha, telah penuh dengan dalil-dalil tentang zakat, puasa, haji dan juga salat. Wal ijma'u mun'aqidun 'alaiha, dan ijma' telah tetap menjelaskan tentang wajibnya zakat, puasa, haji dan juga salat. Fala yajhaduha illa mu'anidun lil Islam, maka tidaklah ada seorang yang mengingkarinya melainkan dia sebagai seorang yang menentang Islam. Yamtani'u min iltizamil ahkam, yang menolak untuk istiqamah di atas hukum-hukum Islam. Ghairu qabilan li kitabillahi ta'ala, tidak mau menerima terhadap kitabullah, wala sunnati rasulihi, wala ijma'i ummatihi, dan tidak mau menerima pula sunnah Rasulullah SAW dan ijma' umatnya. Fa'ala kulli hal, secara umum bahwa permasalahan arkanul Islam selain syahadatu an la ilaha illallah, maka dengan rincian seperti tadi, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, apabila meninggalkan masing-masingnya karena takasulan, karena malas, dan karena tahawunan, karena meremehkannya, ada khilaf di antara para ulama tentang kafir dan tidaknya. Sedangkan ketika meninggalkannya karena pengingkaran atas kewajibannya, maka dengan rincian yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Dengan itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keterangan ini harapannya sebagai ta'liq, sebagai catatan terhadap pendapat Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, di mana ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah demikian global, demikian ringkas, demikian singkat. Dikhawatirkan salah orang salah di dalam memahaminya, sehingga setiap ada yang meninggalkan sholat langsung dikafirkan, setiap ada yang meninggalkan puasa atau zakat langsung dikafirkan begitu saja tanpa melihat rincian dalam permasalahan ini. Insyaallah kita sholat isya terlebih dahulu dan kita lanjutkan ba'da isya bismillahi taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.